Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Poro-poro panawung krido utawi panitia ing khalipun simbah Syekh Ibrahim, poro sepuh haji sepuh bini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebdong pitutur, poro manggolo manggalaning nagari satrio satrianing projo pangemban pangembating projo mriki nipun dumateng Bapak Camat Pak Den Ramil, Pak Kapolsek, soho kadang seterusno budaya ingkang anggung ginunggung mring pepoyaning kautamin, poro masayih, poro habaib, poro alim ulama, soho poro kiai melikinipun dumateng Kiai Haji Latif Mastur Ihsan sesepuh ingkang patut tingulodo, soho poro rawuh kakung sumamono wutri werdo matio tumaruno ingkang pantes sinandang pahormatan, sepisan kepareng jabel kamardikan panjenengan munggel wawandikan panjenengan kadere akan manungku pujo hangaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing suka basuki karahayun tuwin rahmat mugi tansah kaparingno dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah ing para ahlinipun para sahabatipun, para tabi'in, tabi'in sahumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah mugi kita sedaya mbincang pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Tabuh 23 langkung kalih 12 menit miturut serat sedahan utawi undangan ingkang kula tampi kula kasuwun dugi wonten Ibrahimiyah jam 7:30. Nek diitung kelengeri janem pun kelenger, Pak. Ning nek diitung pentingi kula ora bakal bali soalnya kula wau njaluk kopi ben kuat melek. Sak derengipun medhar sabdo setunggal kula nyuwun pangapunten krana kula rumiyin mualaf krana kula rumiyin agami kula Katolik sakniki dadi ustad aku kuwi paling ora iso kon nganggo pakaian sing ketok nek aku ustad ngoten niku mboten iso. Jadi mulane oke hangger aku teka wong takon kuwi ustadi sing ndi soalnya memang raketok blas resiko nih kulok kerep kesio-sio kulok nanti ngisi ten padi wekdal semanten wakil bupati niku Mbak Ana putrane Mbak Sukawisu Talib jeneng Kartika Sukowati niku nyun sewu rehning kula tekane rada telat kula lungguh sak panggonane ndi sing kosong jebul jejerku DPR cerewete ora ila-ila wong cethone urung kenal ki mbok yo takon sapa ngoten ora ning panganan metu kula malah linawani ngene kowe arep mangan ora lho yo mangan aku yo ngelih to bareng esi metu kowe ngombe ora ngombe bakdo es sampun waratin es wis rata entek jenengku diundang. Moga monggo Pak Yai Haji Supandi sampun wekdalipun panjenengan paring sabdo tomo, aku ngadeg arep ceramah. Klambiku niku diceneng karo anggota dewan niku. Kuwi arep nang ndi? Ngaji ki arep mulai kok malah bali ngono niku. Risiko to ki? Aku waktu kowe len jawab ya aku selak belet nguyuh aku. Ning sareng kula minggah. Oke, assalamualaikum ngoten niku DPR semaput, Pak. Lho kuwi kiyaine to. Dadi kula nuk nek kon nganggo busana ketok nek kiai ustaz ngono iku ora tau iso. Timbok bulan belan ana ping 50 kula dijaluk kon ngono ya wis ora iso. Wong kula bidal haji nggih mawon wangsul jenenge kon nambahi kula nggih wegah. Supandi ya tetep Supandi. Ana sing usul nambahi Ahmad. Lha kuwi nek disingkat malah elek. Asu ping kalih nek mangke kepeksanipun anggenipun jlentrehaken ing pangaosan menika magepokan kaliyan khalipun simbah Syekh Ibrahim, kok kula kok ngangkat Injil mboten ateges kula kepengin ngelek-elek agama liya blas mboten deniat ngoten. Ning merga kula manten mawon kula kepeksa ngomong ngoten lho. Sebab ten Islam itu sangat dibuka perbedaan. Ayati wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin apa rahmatan lil muslimin. Nah, lil alamin. Nah, lil alamin berarti Islam itu rahmat seluruh alam. Maka sangat membuka perbedaan. Internalnya lana amaluna walakum aku harap terawih 11 ya terawih ya aku tak selikur itu orang saya ngelarang sinten internal eksternalnya lakum tinukum agamamu ya kono agamamu agamaku ya agamaku aku harap neng gereja aku tak neng masjid neng masjid sepatu sandal kerbilang lumrah gereja ora tahu soalnya sepatunya dinggo le nyolong piye cetok nggih kaya ana wis mantuk ning rambali mantuk rambali mulo nek kula entuk nganggo omongan niki wau nggih tak terangke ning Hotel Century Jakarta niki wau bar tak terangke. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Islam lebih memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Nek 5 tambah 5 ada berapa? Jawabannya cuma 1, 10. Islam betul niatan. Yang penting Anda, Islam itu memilihnya gini, 10 sama dengan berapa tambah berapa, sepanjang dalam koridor 10, Anda dipersilahkan beda. Sengkene ngomong 5 tambah 5, 10, nenek jejermu ngomong telu tambah pitu, arep kok salah ke? Kuyo 10. Sengkono ngomong songo tambah ji. Kono walu tambah loro sing setengah ngantuk ki ngomong 6 tambah 4 jebul sing adoh kono gembor selawi kurang 15 lah mbok ben mulo sampe ana pepatah dadi yo kaya tangan loro aja dadi kaya mripat loro. Mripat loro kita cedhak ning ora tau rukun. si jine klili ben jine mendelek. Ki merem kabeh nabrak cagak lho, Bu. Tangan loro kita beda terus ning dadi lan peni lan edi sarta nyenengake tengen kiwa wis beda. Nek mlaku dhewe-dhewe angger tengen maju kiwane mundur. Kiwa genten maju tengene mundur. Kuwi bareng terus malah keju. Sing tengen nggo dahar, sing kiwa cleaning service. Ngentek driji wae dibagi tugase nggo ngelem nggo nuduhi panunggul dhuwur dhewe jentik manis wadah cincin. Jentik cilik penting ra kowe? Ora gur ngupil nili indok ning silit pitik. Pitik cekel dudul silite ana ndoke ora ki nganggone jentik. Nganggo jempol pitike semaput. Lah kenging nopo kula kok njaluk pangapura? Sejak kecil saya beragama Katolik, Pak. Bapak ibu saya hanya putranya satu kula til. Nek bapak ibune Katolik, bayine katut ra kowe? Lah ndi ana bayi kelayapan dhewe ning masjid? Rehning bapak ibu kula duwe pengangen-angen sok nek gedhe aku kon dadi penginjil. Mila kula ngentek dididikke kalih wong Londo jenenge Bruder Servaas, kuwi sinau Injil le sakake-ake, sapa ngerti sok kuwi iso dadi gembala Yesus ngoten wae. Nah mangke nek kula ngupas perkara Injil siji loro, mboten saestu duwe niat kula ngelek-elek agama liya. Wong kula piyambak niku malah sedulur kula akeh sing Katolik, Pak. Ngaten nggih, dimaklumi nggih. Sing mantur ra bali ya nyauri. Hari kula bapak ibu kepingin kula dadi Injil, mula wiwit cilik sing tak apalke ya Matius, Lukas, Yohanes, Markus, ten New Testament, ten Perjanjian Baru. Old Testamentnya Imamat, Orang Lewi, Keluaran, Bilangan dan Kejadian dalam Perjanjian Lama. Nah niku akhirnya umur 19 tahun kula meneng-menengan menentukan saya masuk Islam. Ning meneng yai, kula mboten wani omong, aku mesti dipateni. Suwe ning suwe kula konangan. Pas sholat bapakku balik. Ngerti kula sholat nu bapak kula ora nyegah inteni sabari bareng-bareng aku dijawil kowe saiki kok jengking aku kaget bapak ngarani sholat jengking lah tak ajak bapak napa mboten nderek jengking aku digajul. Ning janjane kula mboten kok langsung mlebu Islam. Kula niku kerep, Pak, wong riyin kula nggih nate Hindu ra ketang mung 6 sasi. Kula sinau Hindu Dharma ten Bali, mula wingi kon kula ken rangke perbandingan antara Trihistakarana, Parahyangan, Pawongan dan Palemahan di Islam ada konsepnya ndak. Ten Bali kula sering, Pak, ngadakan perbandingan agama. Ning nggih niku dosa lan ganjarane sok imbang. Bengi ceramah esok rano acara kuning pantai Arab dia wong budoy wirawiri ngono yono ki rombong aku sing tegel njawil ji nek ndelok kaya ngono dosa ora lah aku yo jawab sak enteng-enteng to lho aku yo ning kene kok kowe takon. Lah nek aku muni dosa kan diwale. Jenengan kok yo ndelok. Aku yo ngomong mbuh. Niatku piknik mosok mbayar larang kon merem. Yo ndelok. Ono kiai ora dosa. ya iso wae dosa. Ibu nggih? Eh perkara ibu-ibu ora mudeng wis biasa. Ibu kan paling terkenal sregep ngajine ora mudeng. Apa meneh jenengan bojoku sing S1 sarjana agama wis ora mudengan. Arep metik pelem kok takon piye carane ben iso legi. Lho anggere pelem kok petik kliwon sesuk mesti legi. Jenengan ora percaya? Petik o kliwon sesuk mesti legi. Lareh ning kula Islam ngrumiyini bapak lan ibu kula, nanti saya akan imbangkan. Aku nyerang bapakku, tapi suatu kali aku diserang bapakku. Sing saged kula islamaken ngantos sedanipun ibu kula rumiyin. Carane piye bendino tak jak patu Injil. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan masih kosong, roh Allah melayang-layang di samudera raya. Itu kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 di Perjanjian Lama. Aku takon mbek ibuku, Bu. Iki bumi ni urung ngono kok wis ana samudra iki terus nempleke ning ndi? Ibuku le nyanguri cekak ning sengak. Nemplek bathukmu ngono. Aku wong ibu ibuku aku ya ora wani ya to. Ben wae. Terus tak wacake ayat meneh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itulah Allah. Bingung nang kowe. Tak ganti nih kalimatku ya. Pada mulanya rokok, rokok itu bersama-sama korek, rokok itulah korek, kowe judek ora. Krono aku wis sinau Islam, ngoten lho, nek aku iso jelaske. Nek Islam kan qul huwallahu qala cetha mati yaqulu mudhari qul amr. Hua kuwi dhamir mudzakkar, kata ganti laki-laki. Aku ora tau mondok ning rada mudeng. Ahadun itu satu yang tidak terbagi. Nek wahidun satu yang terdiri dari bagian. Maja'ani ahadun dengan maja'ani wahidun artinya berbeda. Nggih, leres nggih. Berat kuwi. Aku ngomongin apa ibu-ibu nyentel? Nyentel nggih? Alhamdulillah, soalnya jenengan nek terkenal rakmu dengan. Nah nek aku kuwi omong mbek bojoku, aku sing dicap rakmu dengan. Soalnya omongane bojoku sok bingungke wong waras. Dek nek masak kasinen ki malah uyahi sithik. Nek anyep malah uyahi akeh. Ngira tak lho iki masakmu kok asine men. Padahal mau yang sithik lho. Lagi kok anyep men, wis tak kek uyah akeh. Bingung ke wong waras ra. Kene ngentek gaber-gaber kok ngono sithik. Ngono iki. Bojoku nek sungkem nek bar salat Id sungkem aku mesti nangis iki. Padahal omongane ra tau cetha. Nek sungkem mong Mas terus dhek nangis dhek omong apa aku ra krungu. Ngono aku mbek nangis ya nyauri padha-padha. Asline padha ra ngenae ya. Lah sing tak serang ketika saya wong anak satu-satunya anger bar dahar gembul bujono Ndrawina. Ngertos nggih? Mangan bareng. Basa Jawa iki ora ana gramere tapi kok apik. Gramere basa Jawa ndak wonten. Nahwu sorofe ana. Lah tapi lengkap. Udan iki kakang ngedi lho. cilik dhewe kepiyur. Masih kepiyur iki teletik. Kakang ni teletik gremis. Mbarepi deres iki ngandel ra. Lu kita kandhani ya. Jiwit iki pitunggon pitu jeneng. Ning tangan jiwit kundah kuping jewer. Dokok kempol neot. Pindah mbokong nyiwel. Aku takon mbek bapak ibuku, Pak, Bu. Mengapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora diakoni ning agama Kristen Katolik padahal ning Injil ana? Kok iso nuduhke? Ya iso. Akhirnya bapak ibu saya nyun sewu Pak Kyai Soneji, bapak ibu saya sudah sebut ke. Tak bukake ning perjanjian lama kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3. Ora apal rapopo ora takoni. Sungguh telah datang cahaya di negeri Sinai. Telah datang. Nganggone mati ya. Telahan mati ya. Lampau. Nanti akan ada cahaya yang keluar dari negeri Sir. Tetapi di suatu waktu nanti akan muncul cahaya yang keluar dari negeri Paran. Perhatikan betul Pak ya. Kono turupin. Oh ngaji sing penting telu. Jenengan siji balik untuk ilmu. Loro untuk panganan. Sing telu ki sepele ning penting. Untuk lendetan gitu loh. Cahaya yang keluar dari Sinai. Sinai itu nama lain dari Bukit Tur Sina. Watin, wazaitun, waturi sinina, wahadal baladil. Amin. Tin, menurut ahli tafsir yang hidup di abad ke-19, namanya Jamaluddin Al-Qasimi. Terserah jenengan bisa ngamini pendapat beliau atau tidak. Menurut Pak Jamaluddin Al-Qasimi, tin itu nama lain dari pohon bodhi. Yang mendapat wahyu di bawah pohon bodhi itu Siddhartha Gautama. Maka menurut Jamaluddin, Siddhartha itu nabi pada zamannya. Terlepas Anda mengamini atau tidak itu urusan nomor 16. Aku tak nerangke wae. Zaitun. Nah aku ngomong zaitun, ibu-ibu angen-angene ning ndi? Lengo. Menurut Jamaluddin, zaitun itu nama sebuah dukuh yang ada di desa Alqut, kabupatennya Baitulahmi. Sekarang orang nyebutnya Bethlehem. Berarti zaitun itu nama lain dari Bethlehem. Siapa yang lahir di Bethlehem? Yesus Kristus. Assalamualaikum ya mawlidtu wa ya mahamutu wa ya mahbahat wa haya. Ini ucapan Natal ini. Surat ke-19 Maryam ayat 33. Cetong ya, kalau ngomong ya. Bukit Tur Sina, jenengan ndak usah ragu, di mana Nabi Musa pernah hidup di sana, betul ndak? Baladil Amin itu nama Mekah, Pak. Mekah itu jenenge akeh lho. Siji Bakah, Waspo, Luh, Air Mata. Mulane wong munggah kaji pisanan nek karo Ka'bah mesti nangis. Ana kancaku Margo iki. Bareng aku iki munggah kaji. Konco kuliahnya ada yang meru kabar, gak bisa nangis ya ada. Ngetek jawil aku, iya aku kok gak bisa nangis biye. Tak bisa aku pengen culek kau aku. Kalau aku wangi memang delodok. Anggir ditakoni serak penting-penting itu jawab aku mesti menggok. Iki surat apa sing tak apalke aku ben cetut munggah kaji, surat tanah. Ana dol bakul tekan nang nggo iki dodolan kula ben laris pripun, dol murah. Kula ben dadi wong sukses pripun iki, aja gagal. Langgar ora gagal sukses. Sing cerdas. Aja kaya wong goblok-goblok ngono. Akeh kok diseni Roro Kidul. Meranggen akeh iseni Roro Kidul. Batang Pekalongan yo diseni Roro Kidul. Ya aku yo takon Roro Kidul ana pira? Kok dilebokke ning Meranggen, dilebokke ning Pekalongan. Iki goblok kowe nemen. Persis kaya wong keplek. Kepleke wong goblok kok ya iso nglakoni ya. Kertu dibuka iso ndadak diplurut alun-alun. Cah goblok. Jejere melu nginjen disampluk. Lha apa nek diplurut ndole malih. Goblok kowe nemen. Tetapi ketika dikatakan paran, nanti akan datang cahaya yang gemerlapan dari negeri Paran. Paran itu ternyata nama lain dari Baladil Amin alias Mekah Al-Mukarramah alias Umul Qura alias Bakah. Ternyata Injil sudah mengabarkan kalau Nabi Muhammad memang akan dilahirkan. Cetong betul? Cetong ya? Tetapi mengapa tidak bisa menerima? Bapak ibu kurang bisa nampo. Jebule angen-angen ini dek ini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan istrinya dua, Sarah karo Hajar. Legi gak kau ini? Soalnya kaya pahit. Aku ngombe kuwi gebes-gebes. Iki lali pas ngojo. Dari Hajar keluar anak namanya Ismail. Dari Sarah keluar namanya Ishak. Betul? Orang Israel ini angen-angen ini nih. Besok Khotamul Ambiya, penutup para nabi, dia harapkan lahir dari Bani Ishak. Tapi ternyata Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya dari Bani Ismail. Gelo. Maka dia tidak pernah sampai mati mengakui Muhammad sebagai Rasulnya. Cetok ya? Ini cetok banget. Nah, bapakku kira kalau tak terangking ngono kuwi jawab ya enting kuwi ra omonganmu ngono. Angel ra. Sekarang urung entuk pituduh wekdal semanten. Ning alhamdulillah suwening suwi ibu kula riyin sing saged kula islamaken, bapakku engko suwi dadak padu 3 taun. Tapi aku senengin apa konangane bapak kula mlebu Islam krana isin mbek aku. Dek walaupun enggak baca syahadat di depan saya ngerti-ngerti bapakku sholat, ra mantep ra. Konangane rikala sujud ra iso bali wis ketuan. Jengking terus. Terus aku dundang di panti iki piye? Terus tak terangke bapak salat menika meneh mboten saged kalian jumeneng kalian pinaraan nggih pikantuk. Nek ngadeg ora iso karo lungguh ya iso, lungguh ra entuk karo sarean, karo turunan. Turunan kok ora salat, tak salati. Ini berarti wis bablas. Bener betul? Jenengan bijang situ betul? Lah nek jenenge kulu ora mesti to. Tiap-tiap to rasa dipilih. Kulu nafsin zaiqatul maut. Samu barang kang sinandang nyawa mesti ngalami situ. Mongko pepestan yang pejah menika menawi sampun dumawah. Sutik dipun celahi, ngerekaos dipun tebihi, tan kena disilahi. mudeng karep murah karepmu. Aku tahu mimpin cah nom monggo kawula mudha sami aja meneng paring pakhormatan prataning pengantin kekalih. Yodo ngatek memberi penghormatan pada datangnya pengantin berdua. Dek ngerti ini jumeneng wi meneng. Malah njawil kancane kae lho kon meneng. Iki ra wis dolu fa dolu. Wis sesat menyesatkan. Akhirnya ra ono sing ngatek. Meneng kabeh. Mongko takon ngatek. Orang basa Jawa iki saiki cah nom-nom mbok radung. Apa meneh kon nyondro ning mantenan wis ora bakal iso nek cah nom kae. Wong tak terangke gaman iki saka jarwa dosa gegemaning iman. Dadine saka keris wong mlungker ora kena ngiris. Nek ndlujur iki linggis. Dene apa tau roh nganten gegeri kae linggis. Nganten mabuk kok. Saya tinggal balang-balangan suruh suluh rumah lan kropi beturupani nek cinokot podo rasane kempring bek kasap cokoto rak podo pedese pramilo pinile ingkang matemu rose dibeli sing ketemu rose lininting tilan sunan lami benang dilinting balani benang putih nggo sami ulang binalangan sawiji kasebat gondang kasih ingkang sajugo kasebat gondang tutur wedeng karemu ra karemu. Nah, titi wanci saiki gentenan kula pun dadi ustad. Umur 19 tahun kula mlebu Islam niku selikur kula pun ceramah, Pak. Sak gaduk-gaduk kuwi. Lah kok tiba-tiba bapakku ki ndebat aku. Le, saiki genten aku sing takon. Dene wis Islam. Bapakku pun Islam. Jebulane maca Quran sing terjemahan. Ditemukan di dalam Quran, Allah sering menyebut dengan kata kami. Lah aku diserang, Pak. Gusti Allahmu ora siji. Soale nganggo tembung musanna, kami duel. Ki, wong nek maca terjemahane tok marai bingung ki ya iki. Ora dong metegese, tapi le nangkep salah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Sungguh kami yang telah menciptakan manusia dari sperma yang memancar. Nutfatin bentuk mufrad, amsyatin melompat jamak, enggak lurus dalam bahasa Arab. Ya kan, Mas? Nutfatin mufrad, amsyatnya jamak, enggak lurus. Putin nutof al amsyat atau nutfatin masyad, ya kan? Ah, saya ra mudeng jamo ngono. Tetapi sing dikritik bapakku, mengapa Gusti Allahmu nyebut kami? Kami kan luwe koci. Ngeri ya pertanyaan ini. Ya, mulai aja ngantuk. Soalnya miturut penyelidikan, kewan sing pinter turu karo lungguh kuwi kirdun. Aku ramadak ya. Nek rumangsa meleo. Tapi aku samar, kewan sing bener ngombe karo ngadek kuwi jaran. Lah iki nek tak ombe. Monggo aku benci tenan iki mbek jaran. Jaran iki kewan aneh. Sepatonan sabuan kacamatonan. Iki playon ora katokan. Kok ora krasa ya. Lah terus sing disabuki apa? Lah tak terangke mbek bapakku, Pak. Terjemah itu bukan wakil dari seluruh kemauan ayat. Ono sing diterjemah ning ora gathuk, tegese ora gak ora tekan sing dimaksudke ayat niku. Tak kei contoh. Lam yalid walam yulad. Tak tantang saya jenengan. Neng Quran kan no tantangan ini. Wa ingkun tum firoy bimima nazalna ala abdina. Nek kue ragu karo Quran, wis ngoten mawon. Faktu bisurati mimitli. Gawe sak surat sing semisal dengan dia. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Guleo bala-balamu kono selain Allah. Ingkun tum sotikin nek kue nyoto bener. Tapi ayat berikutnya ngecer. Fa ilam taf'alu walan taf'alu gateke lamim mbek lam nun. Fa ilam taf'alu lamim menunjukkan ketiadaan masa lampau. Lam nun menunjukkan ketiadaan sekarang dan yang akan datang. Berarti ayat itu ngecene ngene. Fa ilam taf'alu biyen kowe ora tau iso gawe walan taf'alu saiki ngentek mati kowe ora bakal iso gawe. Mantep ra ayat iki. Nek mudeng maka pakai lam yalid walam yulad kurang mau diartikan tiada berputra dan diputrakan, bukan. Lam yalid sejak zaman dahulu kala Allah itu ndak punya putra, betul ndak? Karena pakai lamim, Pak. Lah nek Gusti Allah duwe anak kira-kira rame ra, ora bagi warisan. Maka bencinya Allah disekutukan sangat keras. Al-Maidah 7:73 kita ya. Laqad kafara alladziina qalu. Nganggone laqad. Lame lam takid kot ki nek ketemu mati sungguh-sungguh nek ketemu mubara iso kadang kala iso mungkin ya kan. Sungguh amat sangat kafir. Baleni meneh laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa tsalitsu tsalatsa. Sungguh amat sangat kafir orang yang mengatakan Allah itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Bingung ge wong waras lagi. Kaya ibu ya namung bingung ge. Palemu segelo wira, rong puluh, sepuluh sak upil-upil. Bojoku tak jawil, palem sak upil-upil dinyang ra entuk. Lah tak jawil bojoku ana upil gedene kok sak palem. Wong bojoku ki mampang wonge crigi takonan. Lah ning Mekah kena ana wong salat ngene. Asyhadu an la ilaha illallah mingkup ne ana. Ana sing illallah malah dubeng-ubengke. Bojoku takon, Mas. Sing nuding terus mingkup ne wong ndi? Lah krana aku weruhe wong Taliban, aku le nyauri ki wong Taliban. Dek cek takon meneh Taliban sing ndi? Lu Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban. Bojoku ya cek nyaur ya prek ngono. Nah. Kata kami itu, Pak, di dalam Quran bukan menunjukkan Allah lebih dari satu. Di setiap kali Allah menyebut dirinya bentuk musanna, bentuk dual, sebenarnya Allah menghendaki ada pihak lain yang disertakan. Perhatikan, Pak. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menyebut khalaqtu, aku yang menciptakan. Ada pihak yang disertakan enggak? Enggak ada, karena kan jenengan enggak perlu disertakan pula wong metuwe urung. Betul kan? Tapi ketika menciptakan manusia secara umum, Allah bilang apa? Inna khalaqna, sungguh kami telah. Sebab dalam penciptaan manusia secara umum, manusianya harus berperan serta. Benar betul? Kira-kira jenengan nek ora melu-melu enggak dadi. Ana sperma keluyuran dhewe. Turut kalen. Petruk wader cedul. Anakmu cebong. Melu-melu ra? Melu, Pak. Mula dikatakan nisa hukum harsulakum faktu harsakum mana syiktum. Wanita itu kaya ladang, kaya sawah. Laki-laki ini kaya tani. Tani sing ngecul ke bibit toh sawah, sing nukul ke itu pak. Masing-masing butuh rapi. Sawah rano tani bro. Tani rano sawah bibit war kok tandur nanti. Dur gendeng. Total manuk. Mulane nek ana tani siji nanduri sawah papat ra masalah. Ning nek tak sawah siji tanduri tani papat remuk ra kowe. Kene amin kono naudzubillah. Itu hebatnya Quran. Pakai contohnya, katakan redaksi ini nih, latihan teliti. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan, berarti wis durung. Ini ki Arab, ya mutakalim nih. Sungguh aku akan, berarti durung. Tapi di surat Hud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sungguh kami telah wis dong. Maka memilih khalifah, memilih pimpinan, memilih bupati, memilih Pak Nasir, Pak Joko, semuanya terlibat, Pak. Betul enggak? Kula tak weling Pak Nasir, nek sesuk dadi tenan. Aja kaya omongane wong cing-cing celkuteh kae. Oke sing dipenemu pilkada karo PKB iki mung walian. Pilkada nek lali dadi. Pilkada nek wis dadi do lali, ora jengkelke tenan kowe. Pilkada nek lali. Lali pele meteng meneh. Nek pilkada malah nek wis do dadi. Lah kuwi aja ngentek Pak Nasir. Imam mau imam gerobokan berat. Imam sholat bisa wis diancam makmum. Saiki imam maca surat kedawan dititeni. Imam iso apa Pak Yai jelewi surat itu utuh. Dengkul ngantek ndredeg ora ruko-ruko. Dene ibu-ibu ra entuk dadi imam nek ana bapak. Ibu imam bapake makmum mesake pakne to ora iso kusuk. Imam mau wedok makmum melanang, imam sujud makmum ndelok to. Ono sujud kene batin mayane bodine mame. Rusak to. Kata khalifah Pak Nasir. Saya ngerti ku ning Quran dibaleni ping songo. Mufradnya dua kali khalifah. Empat kali pakai jamak khalaif. Tiga kali pakai khulafa. Khulafa ini yang mengandung urusan politik. Itu seingat saya ngono. Nah, nanti yang salah diluruski lho Pak ya. Wong ingatan manusia bisa saja keliru. Saya ngerti ku kata khalifah dibaleni ping songo ten Quran. Mufradnya dua kali khalifah. Jamak khalaif pakai empat kali, tapi yang pakai khulafa tiga kali. Khulafa ini yang mengandung unsur politik ya. Mula kula nek ana pimpinan-pimpinan kon dungake tak dungake wing aku nek kon ngelek-lek gah. Sesake tutukku. Ora kaya cah edan-edan Gus Dur ku apa, Megawati ku apa, SBY ku apa, Jokowi meneh ku apa. Aku genteng takon lah kowe apa. Wong kowe RT wis ra payu. Aja gaya to. Purun kula conto malih. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Kami yang memberi kamu semua rezeki. Kata kami dinggo. Berarti nek arep entuk rezeki jenengan melu-melu golek ra. Dungo tok marai sugih lahi. Sing sugih kiai tok. Jagun dungo. Buktine kalah mbek Cina. Kinon dungone sithik tapi nyabete aki. Tuhan, beri saya mangga yang matang, Tuhan. Nganggo hungsua disambung getek. Sementara kene mung ngenteni ya Allah, nyuwun pelem sing mateng, ngenteni sing tiba. Gedisian dhe'e. Mula bariki aku arep matur jeneng wong mbek Kiai Haji Latif Master. Aku kuwi sekarang punya usaha sembako, tapi sing tak jak usaha malah para fuqara. Ning kere-kere iki. Tak kelompokke tak modali, engko nek entuk badhe aku wenehana, nek ra entuk pangano dhewe. Gawe rumah makan 7, gawe sembako 11 sekarang. Ini nanti makin lama makin banyak. Rasa modal tak modal. Ini Ibrahimiyah itu tak degi sembako, bayari tengah akhir bulan rak masalah. Beras pinten ton jeneng arep butuhke. Nek aku entuk izin ngedegi kene tak degi sembako. Oh, boleh lho ya. Ah sing boleh ora yaine malah ibu-ibu. Mohon Yai, ini bisa ditindaklanjuti. Kula wani ngetop buka sembako ten mriki dengan harga jauh dari harga umum. Karena kula entuk harga pabrik, Pak. Jadi jenengan iso nganggo sik, kantor-kantor banyak itu nganggo sik, gajine apa mbayari potong gaji. Tak topi sik, Pak, sebulan. Engko bajine bendahara tak parani potong gaji langsung kaya ngono. Bendaharane tak kei to ya, Mas. Nek benderane ya mesti camate ya. Nek kuwi camat ngono lho, Pak. Rezeki dibagi-bagi. Jarene orang yang baik tadi Pak Yai ngendika piye? Al-yadul 'ulya khairum min yadi. Wong sing sugih tenan sing seneng menehi. Omahmu gedhe, mobil akeh ra tau menehi ning kampung ra bakal disebut wong sugih. Kayak wong cetil. Ayo ngantel Pak. Ayo sing wani tantangan sapa buka sembako ning omahku. Cilik-cilikan sik. Betul banyu putih. Mau minta beras berapa ton, gula berapa ton, minyak goreng berapa ton, ya minyak tanah rantui aku. Ya, kalau terus ini ya. Berarti rezeki jenengan melu-melu kan? Sampai mati saja Allah menyebut dirinya kami. Nahnu qadarna bainakumul mauta. Kami yang menentukan kadar kematian di antara kamu. Berarti panjang pendeknya umur manusia ditunggu perannya. Bener betul? Pengen urip dawa umure? Hidup sehat. Pengen cekak? Silo neng ril. Pengen tenar argo bromo. Bablas kowe. Rasui. Bahkan ketika menyebut Quran nahnu inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafidzun. Andai manusia tidak berperan, kira-kira Quran bisa hilang lah. Bisa, yang membukukan Quran siapa? Manusia, Pak. Betul? Berarti perannya dihendaki. Konsoku ini soko tunggal, Nuril Arifin, itu pernah ngawi pasukan berani mati, tak ajak gojek. Lho kok masih ngawi pasukan berani mati? Saya ngangkel ini berani hidup. Berani mati si loneng ril cepat. Berani hidup ngopeni bojo ra gampang. Bojo itu manusia unik. Ora onone ngangenke, onone njelehi. Bojoku nek ra ono tak goleki. Nek ono njelehi. Soale bojoku dosen. Dosen SD. Ingin ngelatih muridnya korban, muridnya 40 dijak urunan seketan. Itu wedus cilik toh. Delalah wedusnya kacangan. Rupane coklat tuwa. Lenggeret barisa. Dunek ke tanggane sak kalimat tok bojoku bali. Mikire apa wedus? bojoku balik ki wedhus sing kakek aku ganti tawa. Lah malah aku to sing tombok. Tapi semono nek ra ning omah ya bojoku tak goleki. Sepule rahasiane wong pengin seneng terus karo bojoku gampang. Sering pandang dari jauh. Sawangan bojomu kakak Tuhan ora ketok ayu. Nek kecedaan ya nek. Ngilere weruh. Mengapa tetangga tampak lebih cantik dari istrimu? Sebab kowe le nyawang kok katuan. Bojomu kok nek kecedaan. Ya ya itulah. Ada lagi enggak? Mulane ketika saya jelaskan, oh ngono to le. Sebul kata kami tidak selalu menunjukkan bahwa Allah itu dua, tapi Allah ingin bahkan pihak selain Allah disertakan. Setuju Pak nggih? Ah, mulane saiki mudeng kok ana kata kami ning Quran. Ya seperti ketika saya ketemu almarhumullah Syekh Ibrahim ini. Aku membaca manakib, mendengarkan manakibnya saja wis gila, Pak. Orang kok bisa sehebat itu? Sebab mengambil teladan apa mesti nabi dah? Ndak, Pak, orang-orang soleh pun bisa untuk teladan. Bahkan kewan bisa golek teladan. Mengapa Al-Baqarah? Mengapa An-Naml? Mengapa An-Nahl? Mengapa Al-Ankabut? Mengapa Al-Adiyat? Mengapa Al-Fil? Tanya aja dari diri Anda. Sampai Nabi mengatakan hidup kamu seperti An-Nahl, jangan hidup seperti An-Naml. Uripa kaya tawon, aja urip kaya semut. Tawon itu hebat lho, Pak. Suwiwine rada cilik, awake rada gedhe, nek mabur paling terkenal imbang. Ketawazunan terbang itu terhebat lebah madu. Mencelopang gapuk urung tawono tawon gejengkang. Nek weruh tawon gejengkang berarti wong nganggur. Kok ber banget ora ndek gawean. Tawon itu dalam satu koloni ling gawe omah dari sudut yang beda A, B, C, D. Tibane ning tengah dalam bentuk heksagonal segi enam ra tau meleset. Tawon sekolah ning ndi? Aneh meneh, omae mesti mendongak ke atas 13 derajat. Seakan-akan lebah tahu nek nggo wadah madu ben ora numplek. Ande kata salah rono ora numplek tel. Ibat. Entupe kalau nggo obat. Aku tahu ngeluh di entupe tawon biru cilik di antara dua alis mak seni mari ya. Aja waton tiru iki ana ilmune. Yo balik ngeluh golek tawon. Kleru tawon ndas ngeblak. Satu koloni dikuasai ratu lebah. Ratu lebah itu tidak pernah mau kawin dengan anak buahnya. Dia kalau kawin dengan lebah lain, Pak. Menungso fitu. Dua anak buah rada ayu mbebek. Soale cilik, nek gedhe mbanyaki. Mangan nih hebat Pak, kembang dipinceloki, disedot nektar kembang. Neng tengah madu, neng tengah kembang ono cairan jenenge nektar. Nektar disedot, resik higienis sekali. Metune saka awak madu, hebat ra? Mangane resik, metune akeh gunane banding nombek jenengan. Manganmu apa metune apa? Maka layak toh kalau Nabi mengatakan hidup seperti lebah, jangan hidup seperti semut. Cetetan. Hebat Pak lebah itu. Ning sayang kata-kata Ibrahim ini sering tidak bisa diambil karena ketidaktahuan kita. Nah kalau jenengan mengambil Ibrahim dari para nabi, wah rasa ragu saya. Laqad kana lakum fi qasasihim. Laqad kana fi qasasihim ibratul ulil. Qasasihim himnya itu kan domirnya pada para rasul. Niru rasul mesti tak salah. ning le niru kudu pas. Rasul orang Arab nggo jubah awake dhewe nganggo ngeri. Rasul orang Arab numpak unta, kowe terus gak numpak unta. Pak unta terus. Ya tekan kapan? Nabi dahare nggo driji telu, wong sing didarek kurma. Lah kowe sego nggo driji telu le warek kapan? Nabi rak tau nggo peci awake dhewe nggo peci, rak masalah iki budaya, bukan ciri muslim. Orang berpeci hitam itu ciri bangsa, bukan ciri muslim. Apa nek wong peci sanireng mesti Islam? Urung jaminan, Pak, wong keplek we kerep nggo peci. Lah nek aku nggo peci karena ustaz wae. Aku ceramah nggo helm rame to, Pak. Ngaten Pak nggih. Aku wis kesel iki soalnya aku janjian wis jam 12 luwe. Wis sak jam kurang sithik iki, Pak. Kurang sithik pun sak jam, padahal saya malam ini nunggu aku tuku mobil dari Jogja, Pak. Mobilnya di Jogja saya beli dari Semarang, tak kon ngeterke malam ini juga. Soale sesuk wis tak kirim barang. Mobilnya cuman pickup, tapi aku entuk saka Mbah Google. Murah, Pak. Tahun 2014 mau 57 juta itu kan murah. Tak tukune wis terno saiki mbeng iki. Sampai saiki urung di SMS apa urung tekan. Ngaten nggih Bapak Ibu, nyuwun pangapunten jenengan aja kundur rumiyin, sakniki kula genten sing nyuwun. Monggo mau suratul Fatihah minangka donga kita sedaya dumateng almarhumah Syekh Ibrahim lan keluarganipun. Ngaten nggih, kersa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun sangat, nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan lan matur nuwun saking sedaya kawigatosan. Mugi sedaya dadi amal ibadah kita sedaya. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.